jai tu flamboyan berguguran seorang dara memandang satu-satu daunnya berjatuhan berserakan di pangkuan bumi bunga flamboyan itu diraihnya wajahnya terlihat sayang flamboyan berguguran berjatuhan berserakan sejak sandaran berharapan esok lusa berseni kembali. Diraihnya wajahnya terlihat sayup flamboyan berguguran berjatuhan berserakan sejak itu bersemi kembali.